dan kakak. Jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tahta. Jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tahta. Dan tata jelek gak apa-apa.